empuk payah tapi seribuan. Kadang ije ando bayar sinde kali kuman. Handa butang jatun hapan je akan jaminan. Je para pacar buhau handari malihi. Mange jauh mahila iye kau pengganti. Awi aku dia seksi kilo bikin bawi. Kasaikin cuma hei dia ulih ku memilih. Jatun hapan je akan jaminan. Je para